عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه رواه مسلم dari Sahal ibn Hunayf radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda barang siapa yang meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah untuk mati syahid maka Allah akan menyampaikannya ke tingkat orang yang mati syahid walaupun ia mati di atas ranjangnya. Hadis riwayat Muslim.